بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab yang ke-33 tentang masa keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dan di kota Madinah. Setelah diangkat menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, ada beberapa versi riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim yang zahirnya bertentangan. Yang pertama, pernyataan Urwah ibnu Zubair bahwa Nabi SAW berada di Mekah selama 10 tahun, dan ketika dinukilkan kepadanya pendapat Ibnu Abbas, maka Urwah Ibnu Zubair memohonkan ampunan untuk Abdullah bin Abbas, yang dia merasa bahwa pendapat Abdullah bin Abbas adalah pendapat yang keliru. Bahkan dia mengatakan sumber pendapat Ibnu Abbas itu adalah seorang penyair, yaitu Abu Qais Sarmah ibnu Abi Anas Al-Ansari. Kemudian ya, jelas dari situ ada dua pendapat. Yang pertama yang 10 tahun, dan yang kedua adalah 13 tahun Nabi SAW berada di kota Mekah sebelum hijrah. Ini terdapat dalam hadis 6043, terakhir kita baca kemarin, dan sekarang kita lanjutkan hadis yang ke 6044 pada halaman 899. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Ibnu Abi Umar قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا ومات وهو ابن 63 سنة. kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Di selama itu dia terus menerima wahyu. Maksudnya berarti 13 tahun itu setelah menjadi nabi. Ya. Selama 13 tahun itu dia terus menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yuha ilaih. Kemudian wa bil madinati ashran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 10 tahun. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama atau para sahabat. Lalu beliau menjelaskan tentang umur wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata wa huwa ibnu 63 sanah, dan beliau meninggal pada usia 63 tahun. Ini yang masyhur, dan ini juga yang kuat dan yang banyak dalilnya, yang banyak dikeluarkan oleh kitab-kitab hadis, terutama Sahih Bukhari dan juga At-Tirmidzi. Imam Ahmad menjelaskan bahwa Nabi SAW di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, meninggal pada usia 63 tahun, diangkat sebagai seorang Nabi usia 40 tahun. Diangkat menjadi Nabi 40 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, 40, 13 tambah 10 sama dengan 63. Ya, 40, 13, 10 totalnya 63 tahun. Ini yang masyhur, ini riwayat yang sangat banyak, dan ini salah satu dari cara sebagian para ulama ketika mengkorelasikan antara hadis-hadis yang zahirnya bertentangan, pernyataan-pernyataan para sahabat yang bertentangan, mereka memakai istilahnya adalah mentarjih, yaitu mengambil dalil yang banyak dan kuat. Ya, bila mana terjadi pertentangan dalam riwayat-riwayat, maka ada beberapa tips yang diberikan oleh para ulama bagaimana cara memahami hadis yang zahirnya bertentangan. Yang paling sering mereka lakukan, dan ini mungkin juga yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi, adalah mengkorelasikan, menggabungkan pemahamannya, seperti yang kita pernah sampaikan ketika Anas menyatakan Nabi meninggal pada usia berkepala 6. Ya. Kemudian di hadis yang lain dinyatakan meninggal pada usia 63 tahun. Cara menggabungkan ini mudah sekali. Ya. Zahirnya bertentangan, tetapi intinya sama. Karena tidak, di sana tidak mengatakan 60 tetapi kepala 6. Jadi berarti 60 sekian. Dan lalu ditetapkan dengan riwayat yang lain, yaitu 63 tahun. Ini yang namanya teori atau cara al-jam' menggabungkan atau mengkorelasikan pemahaman sehingga keseluruhan riwayat itu dipakai. Tidak ada yang dikesampingkan, kesemuanya digunakan, dan ini yang sering kali dilakukan oleh para ulama bila mana terjadi pertentangan riwayat. Yang kedua, ini yang tadi kita sebutkan, yaitu mentarjih. Tarjih ini konsekuensinya sebagian dalil dikesampingkan, tidak diamalkan, tidak diyakini. Yang dipilih adalah yang paling kuat, yang paling banyak riwayatnya. Ya. Dan bahkan dalam ilmu hadis itu ada hadis yang diistilahkan dengan syadz. Hadis syadz ini hadis yang digolongkan kepada hadis yang tidak sesuai dengan kriteria hadis sahih. Karena ada 5 persyaratan hadis, sebuah hadis itu menjadi sahih. Yang pertama, bersambungnya sanad, ittisalus sanad. Yang kedua, adalatul ruwat, perawinya semuanya adil. Maksud hadis ini, adil di sini masalah agama. Kemudian dhabtur ruwat, yaitu kekuatan hafalan para perawi ini, kekuatan hafalannya. Kemudian yang keempat dan kelima, selamatnya hadis itu dari syudzudz, itu yang tadi. Hadisnya sahih, tetapi perawinya yang mana nilai hadisnya sahih bertentangan dengan perawi yang lain yang nilai hadisnya lebih sahih dari dia. Ya, lebih kuat dari dia, atau dia bertentangan dengan banyak perawi. Ya. Maka yang dipilih adalah yang paling kuat tadi atau yang paling banyak tadi, sementara riwayatnya dikesampingkan dan tidak diamalkan. Ini namanya jama'. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa? Menggabungkan. Yang kedua, tarjih. melihat mana riwayat yang paling kuat, yang paling banyak, kemudian itu yang diambil, sementara yang satu ini, walaupun sekalipun dia hadisnya sahih, tetapi ketika bertentangan dengan yang lebih sahih atau yang lebih banyak perawi yang sahih, maka dia dimarjuhkan. Kemudian yang ketiga namanya naskhun wa mansukh. Apa? Naskhun wa mansukh, melihat kalender hadis. Bila mana diketahui kalender dua hadis yang bertentangan tadi, ternyata salah satunya lebih akhir daripada yang satu lagi, maka yang diambil yang mana? Yang paling akhir, dan yang lebih dahulu itu dikatakan mansukh, dihapus hukumnya. Ya, ini bagaimana memahami riwayat yang bertentangan. Ini sebagai gambaran bagi kita, dan sekarang kita sudah melihat bagaimana apa yang diperbuat oleh para ulama ketika berhadapan dengan pernyataan-pernyataan sahabat yang berbeda-beda tentang keberadaan Nabi di kota Mekah. Dia mengatakan 10 tahun dan mengatakan 13 tahun. Ya, maka mereka berbeda juga, ada yang mentarjih, ada yang menjamak, mengumpulkan. Ya. Jadi memang seperti dalam riwayat yang sekarang ini, yang terakhir yang tadi kita baca itu masyhur dalam Sahih Bukhari, banyak, ya, bukan hanya dari Ibnu Abbas, dari sahabat-sahabat yang lain, bahwa Nabi diangkat sebagai seorang Nabi 40 tahun, berada di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, meninggal usianya 63 tahun. Masyhur dan sangat banyak. Saya coba kumpulkan, subhanallah, sebanyak-banyaknya. Ya. Dalam Sahih Bukhari ada 4 riwayat, kemudian Tirmizi, Imam Ahmad, sekian banyak riwayat yang mendukung riwayat yang sekarang ini. Ya, yang mendukung riwayat yang sekarang ini. Hah? Anda. Tidak khawatir, karena para sahabatnya juga tidak banyak. Tidak sampai 10 orang. Karena khawatir itu minimal berapa? 10. Ya. Baik, kita lanjutkan. 6045. Kita tadi kemarin berencana hari ini kita selesaikan ya. 15 hadis. Saya terlalu lama tadi. 6045. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Aban al-Ju'fi qala haddatsana Salamun Abul Ahwas an Abi Ishaq qala kuntu jalisan ma'a Abdullah ibn Utbata fa dhakaru sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'du al-qaum kana Abu Bakr akbar min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63 قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. Ini hadis yang juga menjelaskan tentang hadis yang tadi, bahwa usia Nabi ketika meninggal 63 tahun dengan konsekuensi 13 tahun di Mekah, dengan rincian 13 tahun di Mekah setelah diangkat menjadi seorang Nabi pada usia 40 tahun, kemudian 10 tahun di Madinah. Bermula dari cerita Abu Ishaq. Abu Ishaq Sabi'i, seorang tabi'in, dia mengatakan, saya pernah duduk-duduk dengan Abdullah ibn Utbah. Ya. Ketika itu mereka sedang memperbincangkan tentang usia Nabi. Ya. Fadzakaru sini Rasulullah SAW. Maka sebagian mengatakan bahwa Abu Bakar lebih tua daripada Nabi. Kemarin saya sempat menyatakan, dan ini sebagai catatan penting bagi kita untuk mendekatkan pemahaman kepada perbedaan-perbedaan yang sekarang ini, bahwa ketika itu tidak ada kalender. Ya, tidak ada kalender. Tidak ada kalender sehingga bisa dijadikan rujukan. Ya. Maka sebagian ketika mereka sedang memperbincangkan tentang usia Nabi, sebagian ada yang mengatakan Abu Bakar lebih tua daripada Nabi. Sebenarnya siapa yang lebih tua? Nabi SAW yang lebih tua daripada Abu Bakar. Ya. Karena Abu Bakrin akbar min Rasulullah SAW. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yaitu Ibnu Utbah, Qubidha Rasulullah SAW wa huwa ibnu 63. Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 63 tahun dan meninggal Abu Bakar pada usia 63 tahun dan terbunuh Umar. Ya. Ini beberapa ungkapan yang berbeda-beda. Nabi ketika menceritakan Nabi, mereka mengatakan Qubidha. Ya, Qubidha, dicabut nyawanya. Ya. Kemudian ketika menceritakan Abu Bakar, mata, meninggal dunia. Ketika menceritakan Umar, kutila. Ya. Intinya sama, ya. Tetapi meragamkan ungkapan karena memang layak untuk disesuaikan dengan keadaan orangnya. Nabi SAW dicabut nyawanya menunjukkan bahwa perginya Nabi merupakan beban yang berat dan itu sudah keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Abu Bakar dinyatakan meninggal dunia, ya, untuk ungkapan Abu Bakar, sementara Umar yang meninggal dunia tetapi terbunuh. Wa qutila Umar, dan Umar terbunuh, dan kita tahu bahwa Umar meninggal dunia setelah ditikam, ya, ketika mengimami kaum muslimin salat subuh. Ya. Ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi yang digelari oleh orang-orang yang membenci Umar, pembunuhnya ini, dengan Abu Suja. Ya. Yang membunuh Umar, yang menikam Umar di gelapnya subuh, dan dia berada salat di belakang Umar, kemudian dia menikam Umar berkali-kali, kemudian dia bunuh diri. Ya. Setelah beberapa sahabat juga menjadi korbannya, di waktu yang sangat gelap. Tetapi begitu dungunya orang sehingga menyatakan bahwa dia adalah seorang bapak keberanian. Ya, Abu Suja kan bapak pemberani. Pemberani apa namanya? Orang sedang sibuk beribadah, khusyuk dalam sholat di malam yang di subuh yang gelap gulita, kemudian dia menusuk dari belakang. Ini pemberani. Ya. Ini luar biasa kesesatan bila mana menyelimuti hati, akal pun dibalikkan. Ya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh. Ya, ketika memang bukan meninggal di waktu penikaman, beberapa hari beliau terbaring sakit, tidak ada makanan yang bisa masuk ke perutnya karena setiap yang minuman yang diminum keluar. Ketika itu tidak ada rumah sakit untuk operasi, untuk penjahitan. Ya, para sahabat hanya membiarkan setiap kali dia minum airnya keluar lagi karena ususnya bocor. Ya. Radiyallahu ta'ala an. Dan bahkan senjata yang digunakan, senjata yang sudah dipolesi dengan racun, sudah dipersiapkan oleh budak Majusi ini. Ya. Umar dikatakan terbunuh pada usia yang sama, 63 tahun. Qal, faqala rajulun minal qawmi. Abu Ishaq berkata, setelah pernyataan dari Abdullah bin Utbah, tiba-tiba ada lagi seseorang dari mereka yang sedang ini perkumpulan yang dirahmati. Ya. Jadi ketika berkumpul-kumpul, pembicaraannya, materi yang diperbincangkan, materi yang luar biasa. Kalaupun bercerita tentang masalah-masalah yang sederhana, tetapi bermanfaat, itu tentang usia Nabi. Ya. Sebagian dari, salah satu dari mereka berkata, yuqalu lahu Amir bin Sa'ad. Amir bin Sa'ad kita tahu adalah anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu, dan juga seorang tabi'in yang menerangkan dari para sahabat, haddatsana Jarir, yaitu Jarir sahabat Nabi, qala kunna qu'udan inda Muawiyah. Kata Jarir, kami pernah duduk bersama Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan Muawiyah mengatakan fa dzakaru sini Rasulullah SAW. Mereka pun memperbincangkan tentang usia Nabi, maka Muawiyah mengeluarkan pernyataan persis dengan yang tadi diucapkan oleh Abdullah bin Utbah Ya, bahwa Nabi dicabut nyawanya pada usia 63 tahun, Abu Bakar meninggal dunia pada usia 63 tahun dan terbunuh Umar pada usia 63 tahun. Ya. Usia mereka sama, kuburan mereka pun didekatkan oleh Allah. Kemarin kita juga memperbincangkan tentang masalah ini, menunjukkan bahwa mereka bertiga adalah manusia termulia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nabi Muhammad termulia secara mutlak, sementara Abu Bakar dan Umar termulia setelah para nabi dan rasul. Ya. Alaihi wassalatu wassalam. Ini hadis yang ke 6045 menegaskan tentang usia nabi ketika meninggal dunia dari dua riwayat. Ya. Saya tidak tahu apakah Abdullah bin Utbah ini sahabat nabi. Ini perlu kita pastikan. Bila mana dia sahabat berarti nomor hadis ini dua. Ya. Nomor hadis ini dua. Yang pertama hadis beliau, kemudian yang kedua hadis Muawiyah. Ya. Hadis Muawiyah. Tetapi terlepas dari itu, yang jelas di sini nomornya kita buat satu. Ya. 6045. Intinya penetapan bahwa usia Nabi meninggal dunia 63 tahun. 6046 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu al-Muthanna wa Ibnu Bashar wal lafdhu li Ibnu al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Aba Ishaq yuhaddithu an Amir ibn Sa'ad al-Bajali. Ya, Amir bin Sa'ad ternyata dia bukan Ibn Abi Waqqas tetapi Al-Bajali. Ya, Amir bin Sa'ad Al-Bajali an Jaririn sahabat Nabi annahu sami'a Muawiyah radhiyallahu ta'ala an yakhthubu faqala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 wa Abu Bakar wa Umar wa ana ibn 63. Ini perkataan Muawiyah. Ia mengatakan Nabi meninggal dunia pada usia 63 tahun dan Abu Bakar serta Umar dan saya. Padahal dia masih hidup. Padahal dia masih hidup. Ini mengandung harapan dari Muawiyah bahwa dia berharap meninggal pada usia yang sama. Walaupun ketika dia mengeluarkan pernyataan ini dia masih hidup. Ya. Tetapi dia berharap usia meninggalnya sama dengan usia manusia-manusia termulia tadi. 63 tahun. Ya. Wa Abu Bakar, wa Umar, wa ana. Maksudnya beliau, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, menunjukkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah jauh lebih muda dari mereka. Ya. Jauh lebih muda daripada mereka Nabi dan dua sahabatnya yang mulia. Berikutnya 6047. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ibnu Minhal Ad-Darir qala haddatsana Yazid ibn Zuray qala haddatsana Yunus ibn Ubaid an Ammar maula bani Hashim qala sa'altu Ibn Abbas kam ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mat فقال ما كنت أحسب مثلك من قومي يخفى عليه ذاك قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه قال أتحسب قال قلت نعم قال أمسك 40 بعث لها 40 بعث لها 15 بمكة يأمن ويخاف وأسرى من مهاجر من مهاجره إلى المدينة. Ini pernyataan Ibn Abbas yang berbeda juga dengan yang tadi. Yang tadi diangkat sebagai Nabi 40, di Mekah 13, di Madinah 10, meninggal 63. Sekarang berbeda lagi. Ya. Sekarang berbeda lagi. Bermula dari cerita Ammar Maula Bani Hashim. Ammar mantan budak dari Bani Hashim. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas. anak paman Nabi SAW, Abdullah, kam ata li Rasulullah SAW yauma mat, berapa usia Nabi ketika meninggal dunia. Ya. Faqal, kata Abdullah bin Abbas, ma kuntu ahsibu mithlaka min qawmihi. Ya. Saya tidak menghitung seperti kamu. Ya. Saya, kata Abdullah bin Abbas, ma kuntu ahsibu mithlaka min qawmihi yakhfa alaihi dhat. Saya tidak menghitung seperti kamu. Maksudnya Ibn Abbas tidak terlalu perhatian dengan hitung-menghitung tahun, ya. Seperti kamu, maksudnya seperti Ammar dari kaumnya, yang menunjukkan bahwa banyak yang tersembunyi bagi saya. Ini yang menjelaskan bahwa perbedaan pernyataan dia tadi disebabkan oleh dia tidak terlalu perhatian dalam menghitung-menghitung hari, hitung-menghitung tahun, ya, menetapkan tahun berapa, tahun ini, dia tidak terlalu memberikan perhatian. Ya. Qal, kata Ammar, qultu inni qad sa'altun nas. Saya sudah bertanya kepada banyak orang. Fakhtarafu alaih. Jawaban mereka berbeda-beda. Itu yang tadi. Jawaban mereka berbeda-beda tentang usia Nabi meninggal dunia. Ya. Fa ahbabtu an a'lama qaulaka fi. Maka saya ingin mengetahui pendapatmu tentang usia Nabi ketika meninggal dunia. Ya. Qal, atahsabu? Apakah engkau bisa menghitung? Qala qultu na'am. Ya, kata Ammar, iya. Qala amsik. Nah, sekarang perhatikan dengan baik. Jadi Nabi Abdul Abbas ingin merinci. Arba'ina bu'itha. Ya. 40 tahun dia diutus. Laha khamsa asrata bi Makkah. Nah, ini yang perlu kita catat. Dari 4 dan 15 tahun di Makkah. Tadi berapa? 13 tahun. 15 tahun di Mekah. Ya'manu, terkadang dalam keadaan aman. Wa yakhaf, terkadang dalam keadaan khawatir. Memang dalam masa-masa dakwah di Mekah penuh dengan ujian, tantangan, dan bahkan ada fase berdakwah sembunyi-sembunyi. Ada kalanya dia terang-terangan menjumpai, menghadiri, mendatangi perkumpulan-perkumpulan orang-orang Quraisy untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Ini selama 15 tahun. Wa asram min muhajiri, dan 10 di tempat dia hijrah. Yaitu apa? Maksudnya setelah dia hijrah ke Madinah itu 10 tahun sampai meninggal dunia. Jadi permasalahan sekarang apa? 15 tahun. Ya, 15 tahun. Para ulama juga berupaya untuk mencarikan solusinya. Kata Imam Nawawi, bertambahnya 2 tahun karena dia menghitung dari waktu kelahirannya dengan waktu meninggal. Ya. Biasanya kalau misalnya, ya, kita lahir di tahun saya misalnya lahir 1973 bulan 12. Hah? Masa terjemahan keliru itu? Kalau khamsa asrata, khamsa berapa? Asrata 10. 5 tambah 10, 10. 5 tambah 10, 15. Terjemahan yang keliru. Atau bukan yang terakhir yang dibaca? Karena ada 2 itu, ya. Ya, ya, ada 2. Diangkat sebagai seorang Nabi 40, kemudian dari 40 itu 15 tahun di Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan khawatir, kemudian 10 tahun semenjak dihijrah ke Madinah. Ya. Kalau ini maksud 10 itu yang terakhir, benar. Tetapi kalau ini maksud 10 di Mekah, ini keliru sekali. Ya. Iya, benar. Ternyata ini keliru. Ya. Menetap di Mekah selama 10 di sini, dan ini perlu di, bukan perlu lagi, mesti dirubah Karena memang dalam riwayat yang lain begitu juga. Ya, saya coba lihat riwayat yang lain, pernyataan Ibn Abbas, dan juga coba lihat perkataan Ibn Nawawi akan menjelaskan tentang 10 itu. Ya. Akan menjelaskan tentang 10 tahun tadi. Di mana dia melakukan? Saya mencari riwayat yang lain, ternyata memang ada pernyataan 10 tahun dari Ibn Abbas. Kemudian dicari solusinya oleh para ulama. Ya. Hah? Ada? Berarti bukan di syarah, kalau tidak dapat di sini berarti di syarah yang lain yang saya baca. Ya. Yang mana? Ya, ini menguatkan yang tadi ya. Menguatkan riwayat ini hadis 6 di nomor kitab 6055. Tufiyah wahwa bunuh khamsin wasitin, meninggal pada usia 65, berarti konsekuensi yang tadi, ya, yang di Mekahnya 15 tahun. Dan para ulama membuatkan uraian bahwa dihitung dari tahun, dihitungnya tahun kelahirannya kemudian meninggalnya. Kita Nabi SAW kalau dalam kebiasaan ya, misalnya kalau saya lahir tahun 73, 1973 bulan 12. Dan tahun 73 ini termasuk yang dihitung. Termasuk yang dihitung. Kemudian meninggal, kalau Nabi SAW meninggal di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tahun 11. Ya, 11 Hijrah. Berarti berapa bulan tahun ke-11 itu? Muharram, Safar, Bi'aul 3 bulan. Nah, yang bulan ke-11 ini masukkan dalam hitungan tambahannya. Nah, dia ini yang membuat dia bertambah. Ya. Ini yang membuat dia bertambah 2 tahun. Yang seharusnya dihitung dari 74 kalau saya ya. Di tahun 1974 mulai tahunnya. Ya. Tetapi mereka kenapa sampai bertambah 2 ini, yang 1973 ini termasuk terhitung. 73, 74, 76, bulan 12 dia, misalnya bulan 10 lah. Misalnya seseorang lahir pada tahun 2000, tapi bulan 10. 2000-nya termasuk dihitung. Ya. Sehingga ini yang membuat dia bertambah. Ini yang membuat dia bertambah, kemudian juga meninggal misalnya tahun 2020, bulan Desember, bulan Januari. 2020 bulan Januari meninggalnya. Nanti menghitung usianya di tahun 2000 dengan dimasukkan Januari 2020 itu. Jadi bertambah 2 tahun jadinya. Nah, ini penjelasan para ulama kenapa ungkapan Ibn Abbas menambahkan 2 tahun itu penyebabnya. Dan sekali lagi ketika itu tidak ada kalender sehingga mudah dan tidak akan jarang mungkin terjadi perbedaan. Ya, ini pernyataan Ibn Abbas di Mekah 15 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Jadi intinya nanti meninggal dunia pada usia 65 tahun dengan konsekuensi yang tadi. Hadis berikutnya 6048, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Syababah bin Sawwar qala hadatsana Syu'bah an Yunus bihadzal isnadi nahwa hadis Yazid bin Zuraih. Hadis yang sama dengan sanad yang berbeda, ya, hadisnya juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. 6049, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Nasr bin Ali قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. Ya. Ini bila mana dipakai tarjih, maka riwayat ini dinyatakan riwayat yang tidak diterima, karena ada riwayat yang lebih kuat dan bahkan lebih banyak, lebih masyhur, itu meninggal pada usia 63 tahun. Ya. Hadis berikutnya 6050. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Ulayya an Khalidin bi hadzal isnad. Dari Khalid Al-Hadza juga dengan sanad yang sama menyatakan bahwa Nabi meninggal pada usia 65. Ya. 65. Nanti kalau ada nanti kita dengar pendapat orang bahwa Nabi meninggal pada usia 65, maka kita sudah tahu bahwa ini ternyata ada dasarnya. Ada dasarnya, tetapi yang rajih adalah 63 tahun. 6051. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali qala akhbarana Rauhun qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ammar bin Abi Ammar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama Rasulullah SAW alaihi wasallam bi Makkah 15 sana yasma'u as-sawta wa yara ad-daw'a 7 sinina wa la yara shay'an wa 8 sinin yuha ilayhi wa aqama bil madinati 10. Ini juga sama dengan riwayat yang tadi. Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa Nabi tinggal di Mekah setelah jadi Nabi 15 tahun dengan rincian 8 tahun dalam mendapatkan wahyu, mendengarkan wahyu dari malaikat, dan bahkan melihat cahaya kedatangan malaikat, dan menyampaikan dakwah, dan 7 tahun berikutnya ya dia tidak lagi mengalami hal-hal yang sama, tetapi wahyu tetap juga turun, tetapi sudah mulai agak biasa, normal, karena sudah 8 tahun proses turunnya wahyu. 7 tahun berikutnya dalam keadaan biasa, nah sudah normal. Ya, wala yara syai'an. Kemudian 15 tahun di Mekah, ya, yasma'u sawta, mendengar suara malaikat, ya, wa yara ad-da'wa, melihat cahaya, 7 sinina wala yara syai'an wa 8 sinin. Ya, 7 tahun dalam keadaan yang berat tadi dan 8 tahun sisanya dalam keadaan biasa. Ya, kemudian di Madinah dia 10 tahun. Ya. Ini hadis yang terakhir di bawah bab ini, dan kesimpulannya sudah kita sampaikan tadi. Yang masyhur adalah 40 tahun menjadi nabi, 13 tahun berdakwah di Mekah, mengutamakan tentang tauhid, tentang keimanan kepada beliau sebagai rasul, tentang Al-Qur'an, tentang hari berbangkit. Kemudian 10 tahun beliau berada di Madinah dan meninggal pada usia 63 tahun. Perbedaan-perbedaan riwayat tadi banyak faktor-faktornya. Di antaranya adalah tidak adanya kalender ketika itu, jarang pula di antara mereka yang lancar menghitung, apalagi menghitung waktu, ya. Kalau menghitung harga barang, menghitung barang di hadapan mudah, tetapi kalau menghitung waktu ini, karena tidak ada kalender, ini membuat mereka banyak yang berbeda-beda pernyataannya, terutama dalam masalah usia Nabi SAW. Kita lanjutkan bab yang ke-34, nama-nama, yaitu Nabi SAW. Fi asma'ihi SAW, nama-nama Nabi. Ya, SAW. Nabi SAW namanya banyak. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia yang istimewa, yang mulia, ya, memiliki banyak nama. Dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadisnya beliau juga menjelaskan tentang beberapa namanya, ya, nanti akan kita ketahui apa-apa saja nama-nama yang disebutkan oleh Nabi. Bukan berarti tidak ada nama yang lain, ya, tetapi ini dalam riwayat yang dijelas, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang pertama 6052. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim wa ibn Abi Umar wal lafdhu li Zuhairin qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharan haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri sami'a Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya Nabi memperkenalkan nama-namanya kepada kita. Ana, saya Muhammad. Ini yang pertama. Wa ana Ahmad. Ini yang kedua. Wa ana al-Mahi. Ini nama Nabi yang ketiga, yaitu apa? Al-Mahi. Diartikan langsung oleh Nabi, alladhi yumha bi al-kufra. Atau al-kufru. Di mana kekufuran, karena makna al-Mahi adalah menghapus. Maha yamhu, menghapus ya, menghilangkan, melenyapkan. Jadi dinamakan Nabi dengan Al-Mahi karena dia melenyapkan kekufuran, ya, kesyirikan. Ya. Kemudian nama Nabi yang keempat, wa ana al-hashir, al-hashir, yang artinya alladhi yuhsyarun nasu ala aqibi, yang nanti manusia akan dihimpun di belakangku, aqib. Punggung, tumit, di belakang tumitnya, maksudnya manusia semuanya berada di belakangnya dan dia memimpin manusia. Alladhi yuhsyarun nasu ala aqibi, itu makna dari al-hasyir. Kemudian nama Nabi yang kelima, wa anal aqib, Muhammad, Ahmad, al-mahi, al-hasyir, al-aqib. Al-aqib di sini dijelaskan Nabi maknanya wal-aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi. Aqib itu yang artinya tidak ada nabi setelahnya. Ini juga merupakan bantahan terhadap keyakinan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena di antara nama nabi adalah al-aqib, yang artinya bahwa dia adalah pewaris nabi sebelum dan dia tidak ada yang mewarisinya. Maksudnya tidak ada nabi setelahnya. Alladhi laysa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi setelahnya. Di sini kita sudah mendapatkan lima dari nama-nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nama dari nama-nama nabi memiliki makna. Ya. Memiliki makna, dan makna itu sifat dari nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nama-nama Allah jalla fi'ala. Hadis yang kedua 6053, Imam Muslim mengatakan haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibnu Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abi Jubair bin Mut'im radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna li asma. Kata Nabi, sesungguhnya saya punya banyak nama. Allah juga mengatakan apa? Walillahil asmaul husna. Dan milik Allah nama-nama yang indah. Kata Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya pasti masuk surga. Ini menunjukkan bahwa banyaknya nama Nabi menunjukkan keistimewaan, kemuliaan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki banyak nama, dan namanya itu nama-nama yang indah. Inna li asma', kemudian beliau menjelaskan sebagian dari namanya, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu biya al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahadun wa qad sammahu Allahu raufan rahiman. Tadi berapa? 5. Sekarang ada tambahan? Ada. Allah menamakan yang tadi, yang 5 itu ada dalam Al-Quran, seperti Muhammad, seperti Ahmad, ada dalam Al-Quran. Sementara Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib tidak ada dalam Al-Quran, tetapi Nabi yang memperkenalkannya. Kemudian ada dua nama yang juga ada dalam Al-Quran, yang disifatkan oleh Allah untuk Nabi, yaitu Ra'uf dan Rahim. Berarti sudah berapa? 7. 6054. Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Layth, قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل قال هاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر قال حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أقيل قال قلت للزهري وما العاقب قال الذي ليس بعده نبي وفي حديث معمر وأقيل الكفرة وفي حديث شعيب الكفرة. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang berbeda, kemudian sedikit ada perbedaan-perbedaan yang intinya nama-nama Nabi itu yang tadi kita dapatkan, yaitu Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, Rauf, Rahim. 6054 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Handali qala akhbarana Jarir anil A'mas an Amr bin Murra an Abi Ubaidah an Abi Musa Al-Ash'ari. Bukan dari Jubair bin Mut'im lagi, tetapi dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yusammi lana asma'an. Bahwa Nabi SAW menyebutkan kepada kami nama-namanya, faqala ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi. Tambahkan ini wal Muqaffi wal Hashir. Hashir sudah ada ya. Ditambah Muqaffi berapa jadinya? 8. Wa nabiyyut taubah. 9. Wa nabiyyur rahmah. 10. Berarti sudah 10 nama ya dari nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan hanya 10, di sana masih ada nama-nama Nabi yang lain dan bahkan bila mana sifat-sifatnya banyak sekali ya. Dan salah sebagian para ulama mengumpulkan nama-nama Nabi, tetapi banyak di antara riwayat-riwayatnya tidak kuat ya. Tetapi yang sekarang ada yang sahih ada 10 nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita Al-Muqaffi tadi. Al-Muqaffi itu maknanya sama dengan Al-Aqib. Ya, Al-Muqaffi sama dengan Al-Aqib yaitu tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya. Bab yang terakhir bab ilmuhu sallallahu alaihi wasallam billahi ta'ala wa shiddatu khasyyatihi, ilmu nabi ya sallallahu alaihi wasallam dan ketakwaannya yang bersangatan kepada Allah. Ini menunjukkan antara ilmu dan takwa seirama seiring, karena ketakwaan itu berdasarkan ilmu. Semakin naik tingkat ilmu seseorang tentang Allah maka akan semakin bertakwa. Ya. Dan Nabi SAW orang yang paling mengenali Allah dan berarti secara otomatis dia yang paling bertakwa sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama 6055 54 tadi saya buat dua ya. Berarti 55 terakhir tadi hadis itu, kemudian berarti sekarang 56. Ya, jadi saya halaman 910 dengan 911 hadis terakhirnya saya buat dua nomor. Ya, nomor yang sama 6054 dua kali. Yang benarnya adalah ujungnya 6055. Berarti sekarang 6056 hadis yang pertama. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarir anil A'mas an Abi Dhuha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran fatarakhasa fihi fabalagha dhalika nasan min ashabihi faka'annahum karihuhu wa tanazzahu anhu fabalaghahu dhalika faqama khatiban faqala ma balu rijalin balaghahum anni amran anni amrun tarakhastu fihi fakarihuhu wa tanazzahu anhu fa wallah la an a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyah. Ini hadis cerita Aisyah bahwa Nabi SAW terkadang mengambil rukhsah dalam beribadah, misalnya yang seharusnya dia berdiri tetapi dia mengambil keringanan untuk duduk, yang afdalnya dia berpuasa tetapi mengambil berbuka, Ya, tidak beribadah, tidak melakukan ibadah. Sampai berita ini kepada sebagian sahabat, lalu para sahabat ini merasa heran dan tidak menyukai. Mereka maunya ibadah terus dan tidak mengambil keringanan-keringanan beragama. Dan ini penting ya, catat ini baik-baik. Rukhsah yang diberikan oleh agama itu yang petunjuk. Dan saya mendengar bahwa sebagian kita tidak mau salat menjamak salat ketika safar. Tidak mau mengambil rukhsah qasar ketika safar. Karena mereka menganggap bahwa yang utamanya adalah bersemangat beribadah. Ini yang terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi mengambil rukhsah-rukhsah, sebagian sahabat, ini kenapa mengambil keringan? Seharusnya kita bersemangat beribadah. Dan mereka membersihkan diri dari sikap yang diambil oleh Nabi. Justru mereka memperberat lagi tindakan mereka. Sampai kepada Nabi berita tersebut, lalu Nabi SAW mengatakan, ma balu rijalin balagahum anni amrun tarakhastu fihi fakarihu. Bagaimana sebagian orang sampai kepada mereka tentang saya yang mengambil keringanan-keringanan agama, lalu mereka tidak suka. Mereka tidak suka. Lalu Nabi, dan mereka membersihkan diri dari sikap tersebut, dan mereka lebih merasa menyempurnakan ibadah dengan meninggalkan rukhsah tersebut. Kata Nabi, fawallahi, maka demi Allah, la ana a'lamuhum billah. Sesungguhnya saya benar-benar lebih mengetahui dari mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, wa asyadduhum lahu khasyah, dan yang lebih bertakwa kepada Allah daripada mereka. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa agama itu agama. Kalau dalam agama ada rukhsah, berarti itu agama, itu yang petunjuk. Ya. Itu yang petunjuk. Karena itu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu hadis yang pertama. Dan pelajaran penting sekali, dan ini perlu dicatat, diingat, dan ini pelajaran penting dalam beragama, yaitu petunjuk Nabi, bukan anggapan baik kita. Oh, kita menganggap ini ibadah lebih banyak lebih baik. Tidak, yang lebih baik adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena Nabi yang paling mengerti tentang Allah dan yang paling bertakwa dengan keringanan-keringanan yang dipakai, itu yang paling takwa. Karena itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya, itu pelajaran yang terpenting. Dan ini yang ditegaskan oleh Nawawi dalam bunyi babnya, lebih mengetahui dan lebih bertakwa, karena ketakwaan itu pada ilmu, bukan pada anggapan kita, bukan pada banyaknya ibadah yang kita rasa. Ya, sementara Nabi sedikit. Ya, wal iyadu billah. 6056 57. Imam Muslim mengatakan, hadatsana Abu Sa'id Al-Asyaj qala hadatsana Hafsun yani Ibnu Ghiyath qala ha'un wa hadatsanahu Ishaq bin Ibrahim وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأمس بإسناد جرير نحو حديثه. Ini sanadnya yang berbeda, hadisnya sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya hadis yang terakhir di juz ini, 6058. Ingat ini ya, karena nanti akan kita lanjutkan ke juz berikutnya. Berarti hadis yang pertama di jilid yang ke-11 berapa? 6059. Ini yang perlu diingat. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Quraib 6058. Ya, qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat rakhasa Rasulullah sallam fi amrin fatanazzaha anhu nasun minan nas fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faghadiba. Catat ini bahwa Nabi murka dengan anggapan para sahabat bahwa Nabi ini berlalai-lalai, berleha-leha, tidak semangat beribadah ketika mengambil rukhsah, mengambil keringanan beribadah. Hatta banal ghadabu fi wajhihi, bahkan nampak jelas kemurkaan di wajah Nabi. Ya. Menilai sikap mereka tadi yang menganggap suci, merasa lebih banyak beribadah, lebih bertakwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, ma balu aqwamin yarghabuna amma rukhisa li fi, kenapa sebagian orang tidak menyukai keringanan-keringanan yang saya ambil. Fa wallahi la ana a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah, sungguh demi Allah, sungguhnya saya lebih mengenal Allah daripada mereka dan saya lebih bertakwa daripada mereka. Hadis ini senada dengan hadis ketika sebagian hadis sahih juga, ketika sebagian orang sahabat datang ke rumah Nabi ingin bertanya tentang ibadah Nabi. Ternyata mereka mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi sedikit ibadahnya. Tetapi mereka punya kesimpulan, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya. Wajar dia beribadah yang sedikit. Lalu mereka mengambil keputusan. Salah satu mereka tidak mau menikah, yang satu lagi tidak akan tidur malam diisi dengan ibadah, yang satu lagi tidak akan pernah berbuka di siang hari, terus berpuasa. Muncul ungkapan yang sama dari Nabi untuk mereka, dan ini menunjukkan bahwa beragama adalah mengikuti Nabi. Ini pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil, ini luar biasa, dan ini perlu dihafal, perlu dicatat, ditulis untuk pegangan dalam kehidupan kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu bab yang ke-35 dari keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini, hari Jumat, hari yang mulia ya, tanggal berapa? Rabiul Awal 25 Rabiul Akhir ya. 26 atau 25? Ini sering terjadi perbedaan. 14, 42, 26. Ya. Tanggal Desembernya 11. Dua hari setelah pemilu kada. Nah. Desember 2020 kita selesai dari jilid yang ke-10 insyaallah. Awal tahun 2021 kita mulai jilid yang ke-11. Awal 2021. Ya. Awal Januari, sementara yang tersisa dari bulan ini, apakah kita liburkan diri untuk berleha-leha, atau kita, saya juga ada inisiatif untuk membaca kitab kecil, kita tamatkan satu minggu, dua minggu, ya, tentang akidah, tentang akhlak, tentang apa nantinya, ya, wallahu ta'ala alam, dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kemudahan untuk menyelesaikan jilid yang ke-10 ini setelah di awal mulainya kita membaca juz yang ke-10 ini bulan Januari tanggal 6 Januari 2020. Ya, sekarang 11 Desember 2020 setahunnya. 11 Jumadil Ula berarti hampir sama. Sekarang kita Rabiul Akhir, ini 11 Jumadil Ula 1441. Kita sangat bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kekuatan, kemudahan, kemampuan, taufik, ya, semangat terus. Semoga ini menjadi ibadah yang kita banggakan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah pandemi sempat beberapa bulan kita tidak belajar, tetapi kerinduan untuk berjumpa membuat kita memulainya walaupun awalnya tidak terlalu apa bahkan melalui media juga waktu itu pernah juga. Alhamdulillah setelah new normal kita bertemu kembali dan sampai hari ini kita telah menyelesaikan juz yang ke-10, insyaAllah akan kita lanjutkan ke juz yang ke-11 awal Januari yang akan datang. Semoga Allah berikan kita usia yang panjang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tugas-tugas yang kemarin ya, saya rasa tidak sempat kita lanjutkan pada kesempatan ini, dan ada beberapa sebagian muhsinin memberikan menyiapkan hadiah, dan tugas ini di antara tugas yang kemarin sempat ada di sini yang namanya dan nomor telepon yang tidak ada, apa sudah kembali? Saya tunggu-tunggu ya. Sempat kertas di sini saya lihat tidak ada nomornya. Ya. Tidak ada. Ini kita simpan dahulu. Mungkin pada besok kita libur ya. Besok tidak ada pengajian. Senin insyaallah kita coba untuk mencari kitab yang lain yang menyesuaikan dengan waktu yang tersisa di ujung 2020 ini, agar bertambah ibadah kita, bertambah apa yang kita baca. Mungkin di hari Senin kita akan bahas masalah ini, dan kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang mau minta tanda tangan, saya siap tanda tangan dengan bahwa saya menamatkan juz 10 ini bersama Ya. Buat tanggalnya ya. Tanggal sudah. Sama dengan artis ini. Ini memberi semangat. Maksud saya memang untuk memberikan semangat. Ya. Memberikan semangat bahwa nanti tinggal dua jilid. Ya. Sebagai kenang-kenangan. Ya. Untuk anak-anak kita bahwa kita itu bahasa Arab nama Aspri ya, misalnya Aspri. Tanggal jangan lupa. Bayangkan kalau artis ribuan orang minta tanda tangan. Nyalakan antri. Jangan lupa sholat. Ini hadis terakhir. Ini kitab kitab sendiri atau kitab masjid ini? Sendiri. Terima kasih.